saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bahwa kita dakwah ini, yaitu menyeru tentang agama tauhid ini pada diri kita terus-menerus tanpa henti. Siapapun dia muslim, mukmin, dia harus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan tauhid, menyerukan as-sunnah. Dan keterbatasan yang kita punyai seorang muslim tidak menghalangi untuk dia tidak berdakwah. Karena Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Tidak ada menghalangi. Kalau kita merasa ilmu kita sedikit, ya kita berdakwah kepada keluarga kita yang skopnya kecil. Kita banyak ngaji di masjid, tulis, rekam pada diri kita, kita sampaikan pada keluarga kita. Minim kita sampaikan. Sehingga keluarga kita terbebas dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dan itu yang kita harapkan Allah. Apa yang kita harapkan kita sebagai muslim mukmin insyaallah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.